Qala rahimahullah bab wasiyah di kitab Allah Azza wa Jalla. Bab wasiat untuk berpegang teguh dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Wa qawlillahi ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan juga tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, janganlah kalian mengikuti selainnya dari pihak-pihak yang dijadikan sebagai pemimpin atau pembela. Sungguh sedikit sekali kalian yang mau mengingatnya. Di dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, wajib untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang dimaksud berpegang teguh dengan Al-Quran itu ialah mengikuti bimbingan-bimbingan Al-Quranul Karim. Apa yang diperintah kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan, itu namanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Faedah yang kedua, larangan berpegang teguh dengan selain Al-Quran. Nah, jadi cukuplah Al-Quran sebagai pedoman kita. Nah, tidak butuh membuat-bikin aturan-aturan yang lain yang terkait dengan masalah-masalah agama khususnya. Faedah yang ketiga, dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya Al-Quran itu adalah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan malaikat Jibril, bukan pula bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dalam ayat ini terdapat faedah bahwa sedikit sekali umat manusia yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Qalilam ma tadhakkarun. Banyak yang mengatakan Al-Quran itu kitab sucinya. Banyak pula yang membacanya, tapi yang berpegang teguh dengan Al-Quran, yakni melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, itu sangat sedikit jika dibanding dengan mereka yang mengabaikannya atau meninggalkannya. Semoga kita termasuk mereka yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Selanjutnya, hadis yang ke-75. An Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala dari sahabat Zaid ibn Arqam, semoga Allah ta'ala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotobah fahamidallaha wa asna alaih thumma qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau membaca tahmid dan memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, amma ba'd, ala ayyuhan nas fa innama ana bashar yushiku ayatiyani rasulur rabbi fa ujiba. Adapun setelah itu, ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa, hampir tiba kedatangan utusan aku untuk menemuiku. Lalu aku menyambutnya, yakni malakul maut, ya. Wa ana ta'kum fiikum thaqalain awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wa tamassaku bih. Aku tinggalkan untuk kalian thaqalain, dua amanah yang berat. Yang pertama ialah kitabullah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ambillah kitab Allah ini dan berpegang teguhlah dengannya. Fahatta ala kitabillahi wa raghaba fih. Kemudian beliau menganjurkan untuk selalu berpegang teguh dengan kitab Allah dan mencintai kitab Allah. Tsumma qala, wa ahlu baiti. Kemudian beliau bersabda, yang kedua adalah ahli bait, keluarga. Wa fi lafzin kitabullahi wa hablullahi al-matin. Man ittaba'ahu kana 'ala al-huda wa man tarakahu kana 'ala al-dhalalah. Kitab Allah adalah tali Allah yang kokoh, yang kuat. Barang siapa yang mengikutinya, maka dia di atas petunjuk. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia di atas kesesatan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, data metode dakwah atau sarana dakwah ialah berkhutbah. Jadi khutbah termasuk cara berdakwah yang paling efektif, karena irit tenaga yang sekali bicara bisa didengar oleh banyak orang, lebih irit daripada didatangi satu persatu. Barakallahu. Yang kedua, disunahkan dalam khutbah untuk memulai dengan membaca tahmid dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengucapkan amma ba'du ketika akan menyampaikan materi khutbah. Ini sunnah, ya. Yang ketiga, dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa, tidak berhak disembah. Yang keempat yang bisa kita ambil faedah, di antara tanda beliau manusia biasa adalah mengalami kematian. Dalam hadis ini Rasulullah sudah merasa ajalnya dekat. Beliau berkata, hampir tiba saatnya utusan aku, yakni malakul maut datang kepadaku. Kemudian aku menyambutnya. Itu maksudnya isyarat dekatnya ajal beliau. Faedah berikutnya, bahwa istilah takolain itu memiliki banyak makna. Dalam hadis ini maknanya ialah Al-Quran dan Ahlul Bait. Sementara sakolain digunakan untuk menyebut manusia dan jin. Jadi jin dan manusia disebut astakolain, dua makhluk yang mendapatkan tugas dan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan setelah itu. Faedah berikutnya, wajib berpegang teguh dengan kitab Allah dan mencintainya sepenuh hati. Kemudian keutamaan orang yang berpegang teguh di atas kitab Allah dan mencintainya sepenuh hati, dia akan mendapatkan petunjuk dan cahaya. Dan selamat dari kesesatan. Faedah di antara sebab kesesatan adalah meninggalkan kitab Allah Azza wa Jalla. Orang itu kalau sudah mulai meninggalkan Al-Quranul Karim, maka ini pertanda jelek, ya, ujung-ujungnya ialah kesesatan. Waliyadzubillah. Kemudian di antara tafsir hablullah, tali Allah, ialah kitab Allah. Waqtasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Hablullah di sini tali Allah, tafsirnya di antaranya ialah kitab Allah. Tali Allah ialah kitab ya Allah itu, ya. Nah. Kemudian faedah berikutnya yang dimaksud dengan ahlul bait ialah keluarga Rasulullah SAW, termasuk istrinya yang beriman dan mati di atas keimanan. Adapun mereka-mereka yang tidak beriman, maka walaupun itu adalah keluarga Rasulullah, tapi tidak termasuk ahlul bait yang mendapatkan keistimewaan atau kekhususan. Hadis berikutnya yang ke-7. Walam fi hadithi Jabir At-Tawil, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati yaumi Arafah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir yang panjang. Yakni hadis tentang manasik haji yang paling rinci ialah hadis Jabir. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika khutbah di hari Arafah. Wa qad ta'tu fiikum ma lan tadhillu in tasamtum bi. Sungguh aku tinggalkan untuk kalian, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengannya. Kitab Allah, yakni kitab Allah. Wa antum tus'aluna 'anni, dan kalian nanti di hari kiamat akan ditanya tentang tugasku. Fama antum qailun, apa jawaban kalian nanti ketika ditanya tentang tugasku menjadi nabi dan rasul? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasahta. Semuanya menjawab, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan risalah, dan telah memberi nasihat yang baik kepada umat manusia. Qala bi'istuhi ya as-sababa ya'fa'uha ila as-sama'i wa yamkutuha ila an-nas. Allahumma shahad salat al-mar'ah. Kemudian beliau mengisarkan jari telunjuknya dan mengangkatnya ke langit. Ya. Kemudian mengarahkannya ke manusia. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Beliau mengucapkan yang dikata. Setelah kita membaca hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kita bisa mengambil beberapa faedah di dalamnya. Yang pertama ialah disunahkan untuk berkhutbah pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah tempat kaum muslimin di seluruh penjuru bumi yang sedang menunaikan ibadah haji wukuf, maka di sana disyariatkan untuk berkhutbah, yakni memberi dakwah yang baik kepada kaum muslimin. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat dalil termasuk kesesatan ialah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh risalah yang ditugaskan kepada beliau. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Ini menunjukkan bahwasanya Islam yang beliau sampaikan kepada umat manusia telah sempurna. Apa saja yang termasuk Islam saat itu maka dianggap ajaran Islam. Apa saja yang saat itu tidak termasuk bagian dari ajaran Islam maka dianggap bukan dari Islam sekalipun diberi nama Islami. Dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang tercelanya bid'ah, dikarenakan orang yang melakukan kebid'ahan itu berarti menganggap ada sebagian risalah yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya, sehingga baru disampaikan oleh sebagian tokoh-tokoh mereka yang mungkin mendapatkan informasi tentang masalah itu dan yang lain tidak. Padahal semua yang hadir di Arafah saat Rasulullah berkhutbah semuanya dan semuanya bersaksi bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan semua risalahnya, menunaikan amanahnya, dan Rasulullah pun kemudian mengangkat jari telunjuknya ke langit. Allahumma syahid, Allahumma syahid, saksikan. Maka sangat tercela orang-orang yang melakukan apa ini? Kebid'ahan. Karena sejak langsung ataupun tidak langsung telah menganggap saat itu ada sebagian risalah yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baru diketahui di akhir-akhir zaman. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah. Baik. Hadis yang ke-77. Wa an Ali bin radhiyallahu taala anhu. Dari Ali, semoga Allah Ta'ala beritahunya, ia berkata, Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala innaha satakunu fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya akan terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Qul mal makhraju minha ya Rasulullah Aku pun bertanya, apa jalan keluar dari fitnah itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala kitabullah fihi naba'u ma kana qablakum. Beliau bersabda, jalan keluarnya ialah berpegang teguh dengan kitab Allah. Di dalamnya ada berita umat-umat sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita apa saja yang terjadi setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum, dan terdapat hukum penyelesaian perkara yang terjadi di antara kalian. Wal fasl laisa fil hadd, kitab Allah itu jelas, tegas dan rinci, bukan gurauan. Man taratahu min jabbar qasamahu wa. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran karena kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Wa man ittaghal huda min ghairihi adallahu Allah. Dan barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, maka Allah akan menyesatkan orang itu. Wa huwa hablullahil matin. Al-Quran ialah tali Allah yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim. Al-Quran itu adalah pengingat yang bijaksana. Wa huwa shiratul mustaqim. Al-Quran juga merupakan jalan yang lurus. Huwa alladzi la taziru bihil ahwa. Al-Quran itu menjadi sebab hawa nafsu tidak tergelincir atau menyimpang. Wala tatabisu bihi al-sinah. Dan dengan Al-Quran itu lisan menjadi tidak akan kacau bicaranya, total bis. Wala tasba'u minhul ulama. Dan dengan Al-Quran itu para ulama tidak akan merasa puas dengan apa yang datang darinya sendiri, ya. Wala yahlaku an kasratirrad. Wala tangkabi ajaibu. Nah, dan tidak akan yahlak an kasratirrad, tidak akan tercipta hal-hal yang baru karena banyaknya bantahan kepadanya. Wala tanqabi ajaibu, dan tidak akan habis keajaiban-keajaiban Al-Quran. Walladhi lam tantahil jinnu id sami'at. Al-Quran itu membuat bangsa jin tidak mau berhenti mendengarnya ketika telah mendengarnya. Hatta qalu, sampai bangsa jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaban. Sungguh kami mendengar Al-Quran yang sangat mengagumkan. Yahdi ila rasyi fa'amanna bih, yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maka kami pun beriman dengan Al-Quran. Man qala bihi shadaq, barang siapa yang berbicara dengan Al-Quran, yakni berbicara dengan menggunakan dalil Al-Quran, maka dia benar. Wa man amila bihi ujira, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran akan diberi pahala. Wa man hakama bihi adalah, barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, dia pasti adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila shiratal mustaqim, dan barang siapa yang mengajak orang kembali kepada Al-Qur'an, dia akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Rawahu At-Tirmidzi wa qala Ghurayb, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang mengatakan hadis ini Ghurayb. Nah, hadis ini ikhwan bin Allah termasuk hadis dhaif. Nah, ada rawi yang bernama Al-Harith, ini dhaif. Juga ada rawi Ibnu Akhil Harith, nah, ini keponakannya Al-Harith, ini majhul. Namun kandungan hadis ini selaras dengan dalil-dalil yang lain. Barakallahu. Sehingga faedahnya sama dengan faedah-faedah sebelumnya. Hanya saja ada satu pelajaran yang telah kita ambil, bahwa kembali kepada Al-Quran wa Sunnah itu adalah jalan keluar dari fitnah. Nah, fitnah apapun, fitnah dunia, fitnah agama, nah, fitnah subuhat wa syahwat, ini kalau dikembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah, kembali berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah, maka semuanya akan beres, bisa teratasi masalah-masalah. Berarti hadis berikutnya yang ke-78, wa Nabi Ja'far radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari sahabat Abu Darda semoga Allah taala meridhoinya, dia meriwayatkan secara marfu', yakni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabi fa huwa halal." Apa saja yang Allah halalkan dalam Al-Qur'an, maka halal. "Wa ma harrama fa huwa haram." Apa saja yang Allah haramkan, maka haram hukumnya. Wa ma sakata anhu fa huwa afiyah, dan apa saja yang Allah diamkan tidak disebut-sebut dalam Al-Qur'an, maka ini merupakan kesejahteraan untuk kita, kelonggaran, afiyah, ya, sesuatu yang dimaafkan, yang menyebabkan kita menjadi senang. Faqbalu billahi afiyatahu, terimalah dari Allah, ya, afiyatahu, kesejahteraannya atau ampunannya. Fa inna Allah lam yakun lain sasyai'ah, sungguh Allah tidak lupa sedikit pun. Tsumma tala wa ma kana rabbuka nasiya, kemudian beliau membaca surat Maryam ayat 64, Allah Rabbmu tidak pernah lupa. Rawahu Al-Bazzar wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani, hadis ini hasan. Barakallahu. Disebabkan ada rawi yang bernama Sulaiman, ya, Ibnu Abdurrahman Ad-Dimaski, sodok, yukhti, orangnya memang jujur, tapi sering salah dalam menghafal, ya. Juga ada rawi yang bernama Asim Ibnu Raja Ibnu Haywa, sodok, ya, tidak terlalu mantap hafalannya, ya. Nah, sering salah, sehingga derajatnya turun sedikit, nah, menjadi hasad. Termasuk hadis yang bisa kita gunakan sebagai dalil. Dalam hadis ini berarti kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya, perkara yang halal telah dijelaskan dalam syariat kita. Demikian pula perkara yang haram telah dijelaskan dalam syariat kita. Tinggal dipelajari saja. Barakatuhu. Kaidahnya, kalau berkaitan dengan masalah ibadah, maka hukum asalnya haram ibadah itu, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Kalau tidak ada dalil yang mensyariatkannya, maka enggak boleh melakukan amalan tersebut. Ya, jadi hukum asalnya amalan-amalan dalam agama itu haram, enggak boleh dilakukan sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Kalau ada dalil yang mensyariatkannya, baru kita amalkan. Kalau enggak ada dalil, maka kita tidak mengamalkannya. Lain kalau perkara-perkara duniawi, termasuk makanan minuman, hukum asalnya ialah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian faedah berikutnya, perkara-perkara dunia yang tidak disebutkan dalam Al-Quran wa Sunnah, maka hukumnya dimaafkan dan halal, ya. Makanan atau minuman, ya, atau pakaian, kalau tidak disebutkan kehalalannya, juga tidak disebutkan keharamannya, maka berarti termasuk perkara yang didiamkan oleh Allah. Maka jangan tanya-tanya, nikmati saja. Karena hukumnya boleh, ya. Kemudian kepada kita Allah dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa, ya. Fa inna Allah lam yakun la yansa syai'an, Allah tidak pernah lupa sedikit pun. Dalam Quran juga disebutkan wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak lupa. Jadi sengaja memang tidak disebutkan itu supaya kita menikmatinya, bukan berarti Allah lupa, ya. Karena banyaknya fasilitas yang ada di alam semesta ini, kalau disebutkan satu persatu, nah barangkali sibuk menyebutkan sesuatu yang kurang berfaedah. Ya sudah, tidak disebut berarti halal saja, ya. Kalau menyebut satu persatu nama-nama binatang di alam semesta ini, mulai dari yang nampak sampai yang tak nampak, nah, mulai dari yang kecil sampai yang besar, habis waktunya, ya. Cukup disebutkan binatang yang haram apa saja, yang lainnya berarti halal. Yang tak disebutkan, ya tambah halal, nah, ya, enak, ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian dalam hadis ini terdapat contoh bahwasanya as-sunnah itu adalah penjelas Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an itu nampak itu dirinci dan diperjelas kembali oleh as-sunnah. Sehingga tidak cukup bagi kita berdalil dengan Al-Quran saja, tapi harus dengan As-Sunnah As-Sahihah. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil larangan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan itu termasuk bentuk kekafiran. Ya. Meyakini haram apa yang Allah halalkan, atau meyakini halal apa yang Allah haramkan, itu termasuk kekufuran. Lain ya, kalau orang itu makan barang haram sama menghalalkan yang haram, itu lain. Dia tahu itu haram, tapi hawa nafsunya ini menggodanya sehingga dia makan saja barang yang haram itu. Ya, dia tahu itu haram, yakin itu haram, tapi ya gimana lagi makan? Dosa, iya dosa. Tapi yang lebih dosa lagi ialah yang meyakini itu ialah halal, walaupun dia tidak memakannya. Contoh, orang senang babi, tapi tahu babi haram, ya, dosa. Tapi lebih besar dosanya dengan orang yang bilang saya yakin babi itu halal, padahal Allah mengharamkannya, ya. Walaupun dia tidak pernah makan babi, keyakinannya tadi cukup membuatnya melakukan apa ini? Kekufuran. Nah. Jelas ya? Lain menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan semata-mata melakukannya, ya. Hadis yang Wa'alaikum Mas'ud radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mas'ud semoga Allah ta'ala meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakallahu mamalan syara'a mustaqima wa ala janabati syara'a surah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan jalan yang lurus. Di sebelah kanan kiri jalan yang lurus itu ada dua pagar. Fihima abwabun mufattahatun. Di dua pagar itu ada pintu-pintunya yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhad. Tapi pintunya tadi ditutup pakai kain yang diulurkan. Jadi pintunya terbuka tapi ditutup dengan apa ini? Kain yang diulurkan. Wa inda ra'sis sirati da'in yaqul, dan di depan jalan ada da'i yang menyuruh, istaqimu ala sirat wala ta'wajju, tetaplah lurus menempuh jalan ini, ya, jangan belok-belok. Wa qawma dhalika da'in yad'u kullama hamma 'abdun an yaftaha shay'an min tilka al-abwab qala wa yahak la taftahu fa innaka in taftahu. Dan di atasnya ada da'i yang menyeru, setiap kali ada hamba ingin membuka sedikit dari pintu tadi, celaka kamu, jangan kamu buka, kalau kamu buka kamu betul-betul memasukinya. Thumma fassarahu, kemudian Rasulullah menjelaskan permisalan tadi. Fa'akhbar anasirata wa islam, beliau mengkhabarkan bahwasanya syaratul mustaqim itu ialah Islam. Wa anal abwaba mufattaha makarim wa, dan pintu-pintu yang terbuka tadi ialah perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa anas tutura al-murahata hududu wa, sementara kain yang menutupi yang diulurkan tadi ialah hukum-hukum Allah. Wa ana da'i ala ra'si sirat wal Qur'an, da'i yang ada di depan jalan itu ialah Al-Qur'an. Wa ana da'i min fawqihi wa wa'idhu wa fi qalbi kulli mu'min. Sementara da'i yang ada di atasnya lagi ialah nasihat dari Allah yang ada di hati setiap mukmin. Rawahu Razin wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Nawas bin Sam'an bin Akhwi. Untuk yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Razin dan Al-Imam Ahmad wa Tirmidzi juga meriwayatkan yang sama seperti itu tapi dari sahabat an Nawas bin Sam'an. Naam, barakallahu. Baik. Hadis ini ikhwan abdina azakumullah sahih. Disahkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Dhilalul Jannah. Barakallahu'alaikum. Al-Hakim juga menyatakan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim dan disepakati oleh Al-Zahir. Dalam hadis ini Ibn Al-Zahir terdapat faidah bahwa untuk menempuh siratul mustaqim itu banyak godaan-godaan dari kanan, dari kiri, dari depan, dan dari belakang. Yang tergoda, ya bengkok jalannya. Yang istiqomah, ya lurus jalannya. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa Al-Qur'anul Karim dan fitrah manusia yang masih bersih selalu menjadi pengingat agar orang itu lurus menempuh siratul mustaqim. Berikan banyak godaan untuk menempuh jalan yang lurus itu. Supaya tidak tergoda, maka hendaknya kita selalu kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan kembali kepada fitrah yang pasti. Supaya tidak tergoda, ya. Dan dalam hadis ini kita dapat faedah bahwa di antara penyebab orang itu keluar dari jalan yang lurus adalah mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Hawa nafsu inilah yang selalu menggodanya agar ke kanan, ke kiri, bahkan membuka pintu-pintu yang sudah terbuka. Tinggal disingkap saja karena hanya ditutup pakai kain, ya. Barakallahu. Suruh untuk menerjang larangan-larangan, ya. Yang mudah untuk apa ya? Dilakukan. Melakukan larangan itu gampang, ya. Lebih gampang daripada mengamalkan perintah. Mengamalkan perintah itu masya Allah. Yang menerjang larangan itu gampang caranya. Ya tinggal dilakukan saja. Nah, barakallahu. Cuma resikonya itulah yang sangat mengerikan. Barakallahu. Dalam hadis ini kita juga bisa mengambil faedah bahwa Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita metode pengajaran yang baik ialah dengan memberi permisalan-permisalan yang pas agar lebih dipahami maksud materi yang kita sampaikan. Cuma kalau masih permisalan-permisalan yang pas ya. Nah, kalau enggak pas, wah ini yang enggak pas. Nah, paling selamat ya kita kasih permisalan yang sudah disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis ya. Seperti orang mukmin itu seperti apa ini? Seperti pohon kurma. Dijelaskan ya. Dengan cara kita mengamati pohon kurma itu dan buah-buahnya ya. Kemudian disesuaikan dengan sifat-sifatnya orang yang beriman. Orang yang biasa melihat pohon kurma, yang biasa makan kurma, yang biasa panen kurma, nah itu bisa jelas. Tapi kalau orang enggak pernah makan kurma, enggak pernah lihat kurma, macam-macam masih bayang-bayangan gini ya. Nah. Jadi dilihat sih. Karena Rasulullah ketika menyampaikan permisalan seorang mukmin di depan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan sebuah pohon kurma, itu langsung paham ya. Nah. Dan masih banyak lagi permisalan-permisalan yang lain. Bagus. Sebagai metode pengajaran yang apa ini? Yang bagus. Taib. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah, kita bisa menyampaikan hadis dari 75 sampai 79 ya. Semoga kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Allah. Sini ada pertanyaan, bagaimana kita menerangkan masalah hukum buat pada muslimin? Kaitannya tentang seluruh risalah sudah disampaikan Nabi. Padahal hukum buat ada sejak zaman sahabat setelah Nabi meninggal. Nah, hukum buat sudah ada sejak zaman Nabi. Ya. Hadis-hadis Nabi itu sudah banyak tentang masalah buat. Dalam Quran juga sebutkan, ya, buat itu kan pemberontak, ya. Nah, yang ingin menggulingkan kekuasaan, ya, sudah Rasulullah juga telah menjelaskan beberapa sahabat, ya. Nah, jadi tidak seperti mana yang disampaikan di sini, baru ada sejak zaman sahabat setelah Nabi meninggal. Mungkin pemberontakannya terjadinya itu, tapi hukum-hukumnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan lengkap, ya, lengkap dalam Quran juga ada, dalam As-Sunnah full banyak tentang masalah itu. Cuma kasus pemberontakannya terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga penerapannya sangat ya. Jadi cuma meluruskan saja. Wallahu ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you.